kali sang kurya. Aku sopir aku. Mas. Piye? Aku aja ditinggal. Rayuanmu. Maut. Sing lunga aku. So setino ping pitu yen kuwi putusanmu. Aku ora bakal ganduli lungomu ninggalke aku. Aku wis lila yen sliramu lunga senajan dodo ampat ing loro. Aku ra kuwasa mengin sliramu sing tak jaluk jujur hati. Muka sliramu ra cidro senajan ado ing kono. Sliramu tansah kumanti ono ing mripat lan dodo. Budalo, tak tunggu, bayimu. Juga yang mana? Bisa kering juga marah-marah song listen? Bagus, video show. Dan